kama yuhibbuna yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna sawal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani rahmakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk saling ingat mengingatkan terjadinya kekurangan di antara kita karena kita sebagai talabul ilm tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Dan ketahuilah bahwasanya pada siang hari ini kita akan melihat kembali bagaimana perjuangan lawa Syekhna Mubil bin Hadi al-Wadi'i supaya bisa kita mengambil pelajaran dan bisa juga menerapkan apa yang beliau sampaikan kepada para thullabul ilm dan juga keberhasilan dakwah di mana Damban dikelilingi orang Syiah. Nah, ini Damban dikelilingi semua orang Syiah. Bahkan tidak jauh dari itu ada kuburan Hadi sekitar 6 km dari Damman yang berada di masjid besar di Sa'dah, di mana banyak orang-orang Syiah yang mereka melakukan ibadah haji ke kubur Hadi lebih dulu sebelum mereka melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Bahkan mereka juga biasa menangis-nangis kuburan tersebut yang tepatnya di Pasar Sa'dah. Dan kita juga ke sana, waktu itu pernah ke sana. Banyak orang menangis. Dan lain sebagainya dari apa yang dilakukan sebagaimana Syiah yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat, rasanya tidak mungkin berkembang dakwah beliau. Akan tapi sebagaimana ucapan Syekhna Ubay bin Hadi al-Wadi'i, hadi dakwah laisat bi kuwatina wala bi kasrah ilmina wala bi fasahati lisanina walakin syai'un arada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dakwah ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena banyaknya ilmu kami, dan juga bukan karena kefasihan lisan kami. Akan tapi sesuatu yang memang Allah kehendaki. Dan beliau menyandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keberhasilan dakwah bukan karena kekuatan beliau, keberanian beliau, kepandaian ataupun bagaimana cara mengolah kata-kata. Akan tapi sesuatu yang memang Allah kehendaki. Dan memang saya demikian. Betapa banyak orang yang berilmu, tapi keilmuannya tidak berkembang. Lihat bagaimana ucapan Yahya bin Zuraij, Yazid bin Zuraij berkaitan dengan Al-Layth bin Sa'ad, Al-Layth Afqah min Malik. Walakin ashabahu lam yakumu bihi, Layth bin Sa'ad itu lebih faqih. daripada Malik. Akan tapi teman-teman daripada Allah itu saat tidak menyebarkannya, tidak tidak sebagaimana rekan-rekan Imam Malik. Ucapan Syafi'i juga demikian. Al-Layth afqah min Malik, walakin al-hurrah min Malik rahimahullah ta'ala. Al-Layth bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik, akan tapi ketenaran berada di Malik rahimahullah ta'ala. Sampai mazhab yang empat pun di situ sudah disebutkan Al-Layth bin Sa'ad, mazhab Al-Layth, akan tapi mazhab Malik, mazhab Malikiyah itu yang berkembang. Jadi ketahuilah keberhasilan dakwah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk mengandalkan dirinya. Kalau Allah menghendaki perkara mudah dakwah berkembang dengan pesannya. Akhwani wa akhwati azza wa jalla, kita lihat dulu, ini sudah kita fotokopikan sebagian tentang nama beliau adalah Abu Anta Rahman kuliahnya, walaupun beliau tidak memiliki anak namanya Anta Rahman. Beliau hanya memiliki dua anak, dua-duanya perempuan. Tapi tidak mengapa untuk berkunyah dengan kunyah laki-laki, sebagaimana para imah yang lainnya terkadang tidak punya anak tapi punya kunyah, seperti Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, padahal dia tidak memiliki anak yang namanya Abdullah. Wa Abu Hurairah tidak memiliki anak namanya Hurairah, tapi dia dulu tatkala bermain-main dengan kucing yang kecil, kemudian dijuluki Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah, dan ini julukan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kunyah ini sangat disenangi oleh Abu Hurairah. Dan juga Ali bin Talib, selain kunyahnya Abu Hasan, Abu Hussein, juga Abu Turab, karena dia tidur di masjid dan terjadi kemarahan antara dia dengan Fatimah. Kemudian ada tanah ataupun debu yang ada di wajah dan baju beliau, sehingga Rasul mengatakan kum Abu Turab, kum Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab, wahai Abu Turab, padahal dia tidak memiliki anak namanya Turab, artinya tanah, dan lain sebagainya. Namanya Mugbil bin Hadi bin Mugbil bin Qaid Al-Hamdani Al-Wadi. Al-Wadi ini adalah Hasid, ini kabilah yang sangat besar di Yaman, dan orang-orang Yaman itu masih menjaga tentang kabilah-kabilah. Bahkan kita bisa membedakan di sana, ini orang Sana, ini orang Ib, ini orang Hadramaut. Jadi menjaga, sampai pernikahan pun juga demikian. Tidak sepenuhnya negara kita nikah orang Jawa, orang Sumatera biasa, Jawa Timur, Jawa Barat biasa. Kalau di sana tidak, biasanya orang-orang Hadramaut menikah sama orang Hadramaut. Oh, nah, penjagaan kabilah. Kelahiran beliau dilahirkan pada tahun 1352 Hijriah. Ayahnya meninggal tatkala beliau kurang dari 5 tahun, setelah itu ibunya meninggal sebelum dia balik. Dan seorang dikatakan yatim itu kalau kehilangan ayahnya dan juga belum balik. Kalau sudah balik tidak bisa disebut lagi sebagai anak yatim. Kalau kehilangan ibunya tidak bisa dikatakan piatu juga, sebagaimana negara kita yatim itu kehilangan ayah. Tentang keadaan tubuh beliau, beliau sedang, tidak tinggi, tidak pendek dan kurus, dan lebat rambutnya, terkadang sampai sekian potongnya rambutnya, kadang di atas sedikit. Dia jelas lebih panjang daripada rambut yang kita miliki, dan yang di sini agak panjang sedikit. Dan kulitnya putih kemerah-merahan, mancung hidungnya sedikit, ada uban sedikit, dan juga jenggotnya sedikit. Beliau jenggotnya sedikit. Syekhnya juga demikian sedikit. Syekh bin Baz juga demikian. Pakaian beliau lebih banyak memakai pakaian putih. Kemudian imamahnya imamah yang bulat itu, yang di belakangnya ada ekor yang sedikit. Nah, kurang dari siber. Ini kalau ini sudah panjang. Jadi kalau panjang lebih siber, namanya isobah. Kalau pendek, kurang dari siber, namanya imamah. Orang Yaman biasanya pakai isobah. Nah, jadi bentuknya kayak imamah, tapi belakangnya panjang. Nah, ini namanya isobah. Kalau ekornya belakang ini pendek, namanya imamah. Nah, dan biasa, nah, setiap hari mengenakan pistol di belakangnya, di bagian depan pakai jambiyah. Ini semacam semacam gladi kalau di tempat kita. Nah, ini hiasan. Kalau nanti selalu dibutuhkan juga bisa dipakai. Nah, untuk pembela diri. Dan beliau juga senantiasa menganjurkan kepada murid-muridnya untuk membawa jambiyah. Nah, kita masih ingat bagaimana kala Amerika minta kepada Ali Abdullah Saleh, Presiden Ali Abdullah Saleh waktu itu, supaya melarang rakyatnya memakai senjata. Kemudian Ali Abdullah Saleh menyatakan, ya sudah, beli aja senjata rakyat kami. Nah, walaupun dengan harga yang mahal. Nah, di sana namanya senjata itu perkara biasa. Yang kecil, yang besar, perempuan, laki-laki, semua punya senjata. Bahkan senjata itu kayak sayuran aja. Nah, kita mau beli sayuran harga murah. Nah, ada yang bentuknya kayak pulpen. Nah, ada yang besar. Dan biasa di sana latihan menembak juga biasa. Nah, sehingga terkadang terkena sebagian ikhwah. Ada yang main-main pakai senjata kemudian tembus di belakangnya. Terjadi juga waktu itu. Jadi dikira pelurunya tidak ada, kemudian main-main di nyalakan, ternyata tembus belakangnya, meninggal dunia. Ada lagi juga yang berusaha untuk mengeluarkan jadi peluru, tapi karena kurang pandai mengenai teman yang lain, terjadi juga. Namun demikian, kalau dilihat dari pembunuhan, ternyata negara kita lebih banyak yang terjadi pembunuhan. Hampir tiap hari ada pembunuhan. Dengan pacul aja banyak yang meninggal, ya enggak? Bagaimana kalau dengan pistol? Mungkin lebih banyak lagi. Ya, selama kita di sana, waktu itu hanya sekali terjadi pembunuhan. Nah, waktu itu namanya Faiz, yang dia ini murid yang sangat rajin. Kemudian ada juga tangganya Syekh Mukbil, namanya Mukbil juga. Nah, waktu itu ada sengketa dengan Faiz ini, kemudian ditembak. Nah, 3 atau 4 kali meninggal dunia. Dan Syekh Mukbil sangat kehilangan waktu itu. Jadi kalau lain waktu dalam keadaan aman. Nah, berbeda dengan di negara kita kalau pakai senjata, Allah alam bagaimana nanti kejadiannya. Nah, itu semua yang keimanan dia menentukan. Kemudian akhlak beliau memiliki sifat yang wara' dan zuhud. Zuhud, nah, tark ma la yanfa' fil akhirah, wal wara' tark ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Jadi zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirah. Sementara wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang ditakuti dan memberikan madarat di akhirah. Nah, ini zuhud, definisi yang terbaik. Tidak semua orang yang berpakaian cermancamping dikatakan zuhud. Tidak semua orang yang memiliki kendaraan yang mewah dikatakan orang yang berlebihan. Nah, ya, terkadang orang yang pakaian cermancamping tapi dalam keadaan dia ini tidak zuhud, hanya untuk mengambil hati manusia sebagai orang yang dikatakan zuhud, padahal tidak sebenarnya demikian. Nah, orang-orang yang menyelisihnya seperti Aqil Maqtari, yang dulu murid beliau, kemudian Abdul Masjid Az-Zadani yang dulu pernah berjumpa dengan Syekh Mubil juga. Di awal-awal dakwah, Syekh Mubil masih menyanjung Abdul Masjid Az-Zadani. Ternyata di akhir, beliau betul-betul menjarah Abdul Masjid Az-Zadani yang menjadi pimpinan Ikhwan Al-Muflisin. Makanya kalau kalian dengarkan nanti kesaksian beliau, banyak mentahdir Abdul Masjid Az-Zadani dan juga Abdul Masjid Al-Raim yang dulu sebagai muridnya. Wa Abdul Al-Hashi juga murid-muridnya. Sehingga dari sini, apa yang diucapkan berkali-kali oleh Syekh mobil seandainya dari sekian banyak murid ini 1/10 yang jadi, itu sudah bagus sekali. 1/10 aja. Seandainya memiliki murid 100 yang jadi, 10 itu sudah bagus. Ya, terkadang nanti murid-muridnya jadi musuh-musuh dakwah. Nah, sebagaimana juga sebagian sahabat tatkala dulu mereka masih bersama Rasulullah SAW, begitu Rasulullah meninggal dunia di masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali orang yang murtad. Ada juga seperti Ubaidullah bin Jahsy, sudah hijrah lama masuk Islam. Ketika hijrah ke negeri Habasyiyah, melihat agama orang Nasara, nah, ini al-din wa ma ara khal min al-Nasara, aku melihat agama dan tidak ada yang lebih baik kecuali agama Kristen, sehingga dia murtad. Nah, ada juga Abdullah bin Abi Syarh yang murtad namun setelah itu kembali ke dalam agama Islam. Nah, adapun Ubaidullah bin Jahsy ini meninggal dalam keadaan kafir. Asyhadu wasanya terkadang sebagian muridnya menjadi musuh-musuh dakwah dan seorang guru yang bersabar. Nah, bersabar, kalau seandainya dari 100 muridnya hanya 10 yang jadi, sudah keberuntungan sendiri. Kita harus ingat hadis sanad Sa'idi. Wallahi la yahdi Allah bika wajhan wahidan khairul laka min khumurin ni'am, demi Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada seorang lewat dirimu, seseorang saja, lebih baik daripada engkau mengumpulkan unta-unta merah. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyana nasa jami'a, barang siapa menghidupkan satu jiwa, seakan dia itu menghidupkan jiwa semuanya, satu jiwa saja. Mengajak seorang mendapat hidayah sudah keberuntungan tersendiri. Nah, jangan sampai bosan-bosan untuk menjadi da'i ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik daripada da'i jalan Allah SWT yang beramal saleh, yang menyeru jalan Allah yang beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya saya termasuk orang muslim. Jangan putus asa ketika melihat banyak orang-orang menyisihinya. Lihat bagaimana Imam Malik bertanya kepada Ma'an bin Isa tentang ucapan-ucapan manusia. Qala bayna qadih wa madih. Ada di antara manusia mencari Imam Malik, ada yang memujinya. Kemudian Imam Malik mengatakan, alhamdulillah, Allahum lam yajtami'u ala dhammi. Segala berbicara Allah, maksudnya mereka tidak sepakat untuk mencela saya. Jadi walaupun banyak orang mencelanya, yang namanya dakwah tidak mungkin tidak cela, tidak akan mungkin berjalan mulus tanpa rintangan. Pasti adanya rintangan-rintangan. Nah, demikian pula suatu hari datang sumbangan. Ini kalau seandainya beliau ini memang menginginkan dunia, rumahnya mungkin sudah menjadi istana. Datang donatur, ini untuk masjid, apa untuk rumah saya mobil. Beliau gunakan untuk masjid. Dan donaturnya ini, mana rumahnya? Menunjuk ke arah masjid, ini rumahnya. Diarahkan ke masjid. Namun ada sebagian da'i yang sebenarnya ini adalah arahan untuk masjid, tapi masuk kantongnya sendiri. Ini yang berbahaya. Inna min malan asyarra'iyah ayat lubak dunia bi'amal akhrah. Ini termasuk usaha yang paling jelek adalah dia ini berusaha mengambil dunia dengan amalan akhirat. Ini terkadang mengumpulkan anak yatim kesana kemari. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan dunia. Padahal tadi adalah dalam rangka mengentaskan mereka-mereka yang yatim, anak-anak yatim. Ini perkara yang paling jelek. Bahkan beliau kala diminta untuk menjadi penguasa ataupun menjadi pegawai, bahkan perdana menteri, tidak mau. Beliau lebih senang duduk bersama murid-muridnya mengajar sahih. La'an ajlis ma'atullahi udari sahih Bukhari ahabu ilai minat dunia mafiha. Kalau saya duduk bersama muridku, saya mengajar sahih Bukhari lebih aku cintai daripada dunia dengan segala isinya. Nah, jadi menginginkan kehidupan akhirah. Wallah seibu. Demikian pula tatkala ada sebagian para pekerja yang mengumpulkan dana diberikan kepada Syekh Mubin, Saat terkumpul dana dari para pekerja, beliau mengatakan supaya tidak mengulang kembali. Nah, kalau ingin menyumbang, menyumbang, tidak usah dibuat demikian, kumpulkan. Nah, dari para pekerja terkadang sebagian malu untuk mengumpulkannya, terpaksa tapi harus mengumpulkan. Wah, kata. Bahkan rumah beliau itu atapnya dari tanah, temboknya tanah, semuanya dari tanah. Nah, kalau seandainya dia menginginkan harta benda, tentu sekali lagi akan berubah perumahan jadi rumah yang istimewa. Bahkan kebun beliau digunakan untuk perkampungan santri-santrinya. Kebun beliau, suatu hari panen anggur, saya hanya suruh masuk ke kebunnya, makan, ambil sendiri-sendiri. Nah, jadi menginginkan apa? Menginginkan akhirat, bukan menginginkan dunia. Bahkan terakhir, rumah beliau digempur dan dijadikan perluasan untuk masjid. Dan juga ada rumah beliau tingkat berapa, yang kelima atau enam, dari tanah. Itu juga digunakan untuk tempat para santri. Nah, tentang dermawan beliau, ya beliau sangat memuliakan tamu. Terkadang ada unta yang memang sangat disenangi oleh santri-santrinya. Karena tidak ada lagi yang mau disembelih, terpaksa unta yang tersebut itu yang disembelih. Dulu pernah terjadi. Nah, jadi unta yang sudah digemari oleh santri-santrinya kadang dinaiki, kemudian terpaksa disembelih. Kemudian santri-santrinya sangat menyayangkan kenapa ini sampai disembelih. Nah, demikian pula bahkan beliau memberikan bantuan kepada santri-santri yang mau menikah. Ada sebagian santri yang malu untuk masuk. Kemudian beliau memberikan 50 ribu. 50 ribu itu senilai di sini 2 juta setengah. Nah, kemudian tambah lagi, ini haknya malunya, tambah 10 ribu. Tambah 500 ribu di sini. Terkadang juga, nah beliau, kalau ada santri yang sakit, beliau yang mengobati dan mengeluarkan uangnya. Suatu hari pernah datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberhentikan bantuan dari Saudi. Kemudian Syekh Abdul Aziz Bas mengirim dengan sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada santri-santrinya. Dan beliau sebenarnya tidak tahu mata uang nilainya berapa. Ini informasi yang kita ketahui. Nah, bahkan beliau biasa makan makannya sebagaimana makan santri. Dan ini kalau kita lihat jarang sekali. Nah, bahkan menikahkan putrinya yaitu Umi Abdillah pertama itu dengan Syekh Abdul Raqib. Ini Syekh Abdul Raqib yang sekarang di Makbar dan kondisinya sekarang masih baik. Jadi masih bila tempat walaupun tinggal di Makbar. Jadi beliau menikahkan anaknya Umi Abdillah dengan Syekh Abdul Raqib supaya nanti bisa jadi penerus. Qadar Allah masyafa'al, ini kabilah Syekh Abdul Raqib ini rendah. Sehingga orang-orang wadinya tidak setuju. Benar sudah terjadi pernikahan kemudian diceraikan. Diceraikan oleh kabilah waktu itu. Bahkan kalau enggak diceraikan akan diancam demikian-demikian. Akhirnya dia kembali. Ini Syekh Abdul Raqib ini sudah hafal mungkin kalau hitungan dulu ketika saya di Damman itu 25 tahun yang lalu hafal Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau sekarang berarti sudah 31 tahun yang lalu. Nah, informasinya hafal Kutubu Sittah. Nah, jadi kuat hafalannya. Anak-anaknya dikirim juga ke Damman. Pernikahan dengan Umi Abdillah tidak melahirkan 6 seorang anak. Kemudian Umi Abdillah dari setelah bercerai dengan Syekh Abdul Raqib menikah dengan Salih bin Qa'id. Jadi masih tetangganya. Masih tetangganya dan dulu sebagai pengawal Syekh Mukbil. Nah, sekarang sudah punya anak. Jadi menikahkan dengan biaya sendiri. Biaya beliau sendiri. Jadi acara walimahan beliau yang menyiapkan. Nah, dan yang kulihat tawaduk beliau. Jadi kalau di akhir-akhir karena beliau sakit, sering ini di sore hari keluar bersama para pengawalnya, juga diikuti oleh sebagian santri, duduk di 6 Wadi namanya padang pasir. Nanti berbincang-bincang dengan santrinya. Ramah luar biasa. Kemudian beliau menganggap semua ini sebagai anak-anaknya. Murid-muridnya dianggap sebagai anaknya sendiri. Nah, sangat tawadhu. Bahkan satu hari tatkala ada orang dari Makkah berusaha untuk melihat, namanya Syekh kan pakaiannya mungkin berbeda dengan santri-santri. Ternyata begitu Syekh sudah masuk dan berada di mimbar, orang ini tidak tahu. Karena pakaiannya sama dengan santri-santrinya. Nah, pakaiannya sama dengan santri-santrinya, tidak berbeda. Dan dia juga mengatakan, nahnu nusib wa nukhti wa najhal wa na'lam wa nahnu talabatul ilm. Jadi kami ini bisa benar, bisa salah, bisa bodoh, bisa tahu. Ini kami ini para thalabul ilm. Ini kalau kesalahan disuruh mengingatkan. Ini tawadhu beliau. Saya sebutkan tadi juga bagaimana dakwah berkembang. Ini bukan karena keilmuannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena keberaniannya, juga bukan karena pandainya dalam mengucapkan kata-kata, akan tahu sesuatu yang memang Allah kehendaki. Jadi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah berhasil karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para anbiya yang tidak memiliki pengikut sama sekali, wa ra'aitu nabi wa mahu ar-ruhid, nabi mahu rahab, nabi mahu rajul, nabi mahu rajulan, nabi laisa mahu ahad. Jadi ada seorang nabi yang pengikutnya sedikit, ada yang 3 sampai 10, ada yang pengikutnya 1, ada yang pengikutnya 2. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Nih, para nabi aja ada yang tidak punya pengikut, ada yang pengikutnya 1. Bagaimana dengan kita? Yang terbatas keilmuannya, terbatas juga tawakalnya, tidak seperti orang terdahulu. Tentang alam musabarah. Iyakum minkum isruna sabirin yang limumi atain. Jadi kalau kalian itu 20 bersabar bisa mengalahkan 200. Ini di akhir Allah katakan al-ana khaffallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa wa yakum minkum mi'atun sabiratun yajlu mi'atain. Sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian dan Allah tahu kalian ini lemah. Kalau kalian itu 100 orang bersabar bisa mengalahkan 200. Di awal 1 banding 10 tidak boleh lari. Harus bersabar. 1 orang muslim berhadapan dengan 10 orang kafir harus bersabar. Dia yang menang atau orang kafir yang kalah atau sebaliknya. Tapi di akhir 1 banding 2. Allah tahu. Nah, tentang kelemahan-kelemahan kita. Tidak ada lain kecuali kelemahan iman dan tawakalnya dibanding dengan para sahabat terdahulu. Jadi kita termasuk orang yang lemah sebagaimana Allah katakan tadi. Tentang kecerdasan beliau, jangan ditanya karena beliau adalah orang yang ahli dalam nahwu. Nah, dan juga ahli dalam hadis. Bahkan juga ahli dalam syair-syair, membuat puisi-puisi. Makanya di masjidnya sering ditanya tentang nahwu. Nah, suatu hari muridnya ditanya, "Kasura syakuka wa qalla syakiruka." Arif ya akhana. Nah, "Kasura syakuka wa qalla syakiruka." Apa i'rabnya ini? Nah, juga ditanya, "Inna la anna Rasulullah." Kenapa di sini anna Rasulullah? Nah, tidak anna Rasulullah. Disuruh meng-i'rab. Nah, terkadang saya bisa menjawab dengan benar. Kadang salah. Kalau salah bagaimana? Antal ladzi ajabta wa ma asabta. Ya, engkau yang menjawab tapi tidak benar. Nah, jadi tidak langsung jelaskan kamu goblok. Nah, tidak demikian. Antal ladzi ajabta wa ma asabta. Nah. Kalian juga ada santri yang baru belajar disuruh. Nah, sambil mimbar membaca Al-Qur'an Karim. Membaca juz amma. Kemudian dia mengatakan anta ahsan minni. Engkau lebih baik daripada saya. Nah, sehingga muridnya apa? Semakin senang, masya Allah ini. Nah, saya lebih baik daripada saya mukbil. Nah, ini adalah bentuk memberi semangat. Nah, memberi semangat. Jadi tidak dijatuhkan demikian. Nah, dan mungkinlah suatu hari datang orang yang ingin membunuh. Di awal-awal dakwah, nah, beliau masih sedikit muridnya. Dulu mengajar banyak muridnya di Saudi, tapi ketika ada fitnah di Saudi dan kembali ke kampungnya, jadi murid-muridnya masih anak kecil. diajari Al-Quran. Dan juga ada beberapa orang nah yang di situ nah belajar kepada beliau. Tatkala orang Syiah tentunya tidak senang dengan orang ini. Nah, tidak senang dengan Syekh Mukbil. Itu hari ingin membunuhnya. Nah, beliau menutup nah masjid. Dikira mungkin memberi jamuan, ternyata ia memanggil kabilah-kabilahnya ini. Setelah itu mereka nanti bisa membunuh Syekh Mukbil. Ada lagi yang diberikan jamuan yang sangat istimewa. Ingin membunuh tapi dikasih jamuan yang istimewa. Nah, disambut dengan kebenaria. Nah, sebenarnya jitu liaktu lah kaya Syekh Mukbil. Nah, walakil astati. Nah, saya datang ke sini untuk membunuhmu, tapi kenapa saya tidak bisa membunuhmu? Nah, kemudian dilepaskan. Dan tidak disakiti. Ya sudah ini, kamu sudah tertangkap, sekarang masuk penjara. Nah, tidak demikian. Dibiarkan. Nah, tentang kecintaan beliau kepada sendiri-sendirinya, jadi tanya lagi, jadi dianggap bahwa sendiri-sendirinya semua adalah anaknya. Kalau ana ilm fil kub, lasyrib tu Musa alaik, ilmu itu ada di gelas. Saya akan minumnya. Dikasih minum satu persatu. Nah, seandainya ilmu itu ada di gelas. Suatu hari, nah ada, jadi kalau setiap pekan biasanya meroja. Jadi setiap hari hanya membaca satu hadis. Sahih Bukhari, satu hadis kemudian suruh menghafal. Kalau hadisnya yang pendek, kadang suruh menghafal semuanya. Kalau enggak, suruh berdiri. Nah, terkadang orang asing juga disuruh maju membaca. Nah, moha kalau sayang. Dan di akhir sepekannya kalau ketika masih sedikit muridnya disuruh menghafal dengan sanadnya. Nah, hadatsana Musaddad. Nah, asalnya nah, Syubah dan sebagainya itu urutan. Ada seorang santri yang mampu menghafal 7 hadis lengkap dengan sanadnya, tiba-tiba pingsan. Nah, yang terkena ain namanya, terkena ain. Nah, saya mobil sekarang menutup pintu. Nah, mengumandangkan menutup pintu, kemudian suruh berwudu semuanya. Kemudian meniupkan air. Nah, ke wadah yang sudah disediakan, setelah itu diusapkan ke anak tersebut, kemudian sadar. Dan juga dulu di awal dakwah biasa ngeruqyah, termasuk Syekh Utsman bin Abdullah Al-Utmi, itu ketika datang ke Damat, beliau Syekh Mukbil yang meruqyahnya, keluar waktu itu jin harimau. Sampai sekarang informasinya masih ada 2 atau 3 jin yang tidak mau keluar, yang sudah sayang dengan Syekh Utsman bin Abdullah. Nah, tidak mau keluar, tapi sudah jadi Syekh, kita melihat yang menjadi Syekh. Nah, jadi meruqyah santri-santrinya ini sangat sayang, ibaratnya anak sendiri. Nah, kalau terkena jin bagaimana sibuknya. Nah, dan semua beliau dalam mencari ilmu dari kecil sudah. Dari kecil di awal tidak ada yang menunjukkan jalan kecuali belajar kepada orang kampung tersebut, di orang Syiah. Banyak belajar nahwu. Nah, bahkan beliau bisa menghatamkan qatar sampai 5 kali. Sehingga betul mungkin tentang qatar ini. Ketika diajak untuk pindah ke Nunakil. Nah, saya mobil apa bilang sudah ini dulu. Nah, dimungkinkan dulu. Jadi yang paling banyak diambil di orang Syiah waktu itu adalah ilmu nahwu. Kemudian setelah itu ada pengarahan untuk belajar ke Saudi. Di sana bisa belajar ke Riyadh, bisa belajar ke Jami' Islamiyah. Bahkan karangan beliau ini sebenarnya sudah pantas untuk mendapatkan titel doktor. Seperti Sahih Musnad Imam Malik fi Sahihain. Sudah pantas untuk mendapat titel doktor ataupun profesor. Nah, dari karangan-karangan sangat ilmiah. Namun beliau mengatakan bahwasanya adalah adri aina syahadati. Saya tidak tahu di mana ijazah saya sekarang. Ijazah master yang diangkat di atasnya LC. Dan tidak pernah menulis dalam kitab-kitabnya titel tersebut. Ya cukup Abi Abdurrahman Mubil bin Hadil Wadi. Ini baru muridnya yang mengatakan Syekh Al-Allamah, itu muridnya biasanya. Kalau beliau kalau nulis buku dengan kuniahnya dan namanya. Tidak pernah menyebut nah, LC lucu atau apa yang lainnya. Nah, ini tidak pernah. Nah, tentang keberanian beliau, keberaniannya, dia luar biasa keberaniannya. Nah, dulu di awal dakwah, jalan kaki. Dari Damman sampai Sana. Itu kalau mobil aja ditempuh dalam tempo 6 jam. Nah, biar kalau jalan kaki berapa itu? Nah, jalan kaki padahal Damak ke Sana itu banyak orang Syiah. Beliau berani dakwah. Nah, kesana kemari. Nah, biasa keluar di setengah tahun. Di awal-awal dakwah berkali-kali keluar kesana kemari, bahkan diiring. Kalau di akhirnya sudah mulai diiring dengan bermobil-mobil yang ngiring dakwah keliling. Kalau di awal mesti gitu. Nah, dan juga membantah tentang terjemahan beliau ini sudah banyak. Nah, jadi ada karangan dari ANN sendiri, Ma'abdillah. Nah, Nubdah Muhtasarah Hayatil Wadi'i. Jadi ringkasan apa ringkasan dari tentang kehidupan Al-Wadi'i itu Syekh Mubil. Dan juga ada karangan dari Ma'mar Al-Qadasi, ada karangan dari Faisal Al-Hasidi, dan juga karangan dari Ahmad Mansur yang sekarang mengikuti Abu Hasan Misri. Jadi banyak karangan-karangan yang sudah terbit yang menjelaskan tentang Damat dan juga keberadaan Syekh Mubil, kehidupannya dan kehidupan sehari-harinya, tawaduknya bagaimana, nampak ilmu ayat dan lain sebagainya. Banyak sekali karangan-karangan. Nah, sebagai santri ya Syekh, nah, kami khawatir tentang terhadap dirimu. Kemudian Syekh mengatakan, ya, tidak mengapa aku dibunuh. Kemudian bukunya yang masih ada. Ini bukunya yang menjelaskan al-haq. Di sana ada juga karangan, nah, Alil Asyari yang kemarin juga dibunuh orang Syiah bersama anaknya. Jadi menjelaskan tahliran-tahliran Syekh Mubil kepada kelompok-kelompok, baik itu yayasan seperti Yayasan Al-Hikmah, Yayasan Al-Islah. Demikian pula tentang kelompok Ikhwan Muflisin, Jamaah Tabligh, Jamaah Takfir, tentang Usamah bin Laden, Saddam Hussein, dan juga kepada menantunya sendiri Muhammad Al-Baydani, Akhil Al-Maktari, Abdul Majid Al-Sindani, luar biasa banyaknya. Juga kepada Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, wahakala. Jadi banyak sekali tahyatan beliau kepada orang lain. Bahkan juga menjelaskan tentang keberadaan Abu Hanifah, sehingga banyak orang yang tidak senang dengan Syekh Mubil ini. Tapi begitulah namanya agama. Nah, butuh dengan al-jah wa ta'dil, sebagaimana dikarang tentang kitab al-jah wa ta'dil. Demikian pula, para ulama mengarang buku seri takrib, wa tahlib, wa tahlib, wa siyar, semua berisi dengan peringatan ta'dil, ada jarh dan juga ada ta'dil di sana. Dan lain sebagainya. Nah, suatu hari tatkala Syekh Mubil keluar dakwah, waktu itu yang paling banyak dari negara asing itu orang Libya. Kemudian datang kepolisian Yaman, waktu Syekh Mubil keluar ke Marib, datang kepolisian yang berusaha untuk menangkapi orang-orang, orang-orang Libya, orang Libya. Ini paling banyak sekitar 200 waktu itu. Ditangkapi. Waktu itu yang bengis adalah Muammar Al-Kadzafi, sehingga saya mengatakan Muammar Al-Kadzab, Muammar pendusta. Jadi banyak santri-santri saya Mubil yang pulang tinggal namanya aja. Ya, ada yang dimasukkan ke laut, mengatakan ke pesawat, masukkan ke laut. Ada yang dipenjarakan di tempat yang tidak ada sinar matahari, begitu keluar langsung buta. Wah, agaklah. Makanya beliau melindungi murid-murid yang dari Libya. Bahkan dulu termasuk yang paling banyak pengajar dari orang Libya. Kita awal datang ke sana, itu orang Libya yang menjadi pengajar, bahkan mereka luar biasa handal. Pada Allah masyafa ketika fitnah Abu Hasan Al-Misri, mereka ini banyak mengikuti Abu Hasan Al-Misri. Nah, jadi syahid bahwasanya beliau ini membela murid-muridnya. Bahkan tidak mau menyalahkan satu murid pun. Nah, tapi kalau ada pemerintah yang menghancurkan rumahnya, nah, malakum madza bidukiyah, tidak akan pernah melihat satu tembakan peluru. Jadi akan membiarkan rumahnya dihancurkan oleh pemerintah. Tapi kalau untuk mengambil muridnya orang asing tadi, beliau tidak akan menyerahkannya. Ini juga pernah diucapkan oleh Syekh Turki yang menjadi ketua kabilah di sana, bahwa tidak akan menyerahkan murid-muridnya bagi murid-murid yang asing. Karena orang-orang asing itu biasanya di daerahnya kehidupannya lebih enak. Jadi kalau kita di negara kita yang Masya Allah hijau luar biasa, kita ke Daman melihat apa? Gunung-gunung batu. Airnya air Bombay bawah, dan banyak kapurnya. Musim dingin. Nah, itu sampai ke tulang. Jadi kalau bukan ilmu, tidak ada enaknya tinggal di sana. Kadang mandi itu sebekan sekali, itu pun terpaksa. Nah, kadang terpaksa sebekan sekali. Kalau mandi berbahaya, masuk tulang bisa sakit, meriang. Di awal-awal kesana ada orang Indonesia yang begitu ya, tiap hari mandi, tapi lama-kelamaan yang ikuti juga. Ikuti juga, mandinya yang sepekan sekali, kadang terpaksa hari Jumat mandi. Nah, karena hidup di negaranya dalam keadaan mewah seperti yang tinggal di Amerika. Nah, ya orangnya besar-besar begitu masuk ke Damat kurus. Nah, orang Indonesia juga begitu. Di Indonesia sudah Masya Allah. Nah, gemuk tubuhnya begitu sampai Yaman kurus, pulang balas dendam. Nah, gemuk lagi. Nah. Baik. Kemudian istri beliau ada tiga. Pertama ini Ummu Abdurrahman. Pernikahannya bisa Allah berikan karunia dua anak, yaitu Ummu Abdillah yang tadi dinikahkan dengan Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, bukan Al-Ibbi tapi Al-Ibbi, Al-Ib dari Ib. Kemudian Ummu Ayyub ini menikah dengan Muhammad Al-Baydani yang juga murid beliau yang sangat cerdas, luar biasa cerdasannya. Namun terfitnah dengan Ihya At-Turat. Bahkan beliau menyatakan, ayolah ikhwah, hayya bina nusalli jenazah li Muhammad Ridwani. Wahai teman-teman, marilah kita salat jenazah untuk Muhammad Ridwani. Nah, nyolatkan, padahal masih hidup. Ya, Muhammad Ridwani terfitnah. Tapi beliau juga tidak menyuruh anaknya untuk bercerai dengan suaminya. Jadi kalau kamu misalnya mendidik anakmu dalam keadaan baik, itu sudah kebaikan tersendiri. Jadi mendidik anaknya. Nah, tidak sebagaimana ini sebagian ikhwah yang panas-panas tai ayam. Ini panasnya sebentar. Oh, harus dicerai. Nah. Ini anaknya kasihan ya, Nak. Nah, kasihan. Terkadang apa yang direncanakan Allah takdirkan lain. Jadi saya mau merencanakan nanti anak-anaknya itu mendapatkan suami-suami yang handal. Ternyata tidak ada yang meneruskan. Nah, Syekh Rakib dicerai oleh kabilah Wadiyah. Kemudian Muhammad bin Ridwan yang muridnya cerdas tadi. Nah, sekarang ikuti Ihya At-Turat. Adapun pernikahan beliau dengan Ummu Su'aim Al-Wadiyah tidak melahirkan seorang anak, yang sekarang ini menikah dengan Syekh Hayyan, informasinya mendapat dikarenai anak. Nah, jadi di sini Syekh Mobil, kalau yang pertama itu meninggal sebelum Syekh Mobil meninggal lebih dulu. Kemudian yang Ummu Su'aib ini masih hidup sampai sekarang, menikah dengan Syekh Haya. Dan yang ketiga Ummu Salamah, nah itu sekarang menikah dengan Syekh Ahmad Ushabi, dan informasinya sudah punya anak juga. Tiga informasinya yang kita dapatkan. Ketika menikah dengan Syekh Mobil tidak memiliki anak. Guru-guru beliau sangat banyak. Nah, itu Syekh Abdul Aziz Baz, Syekh Nasruddin Albani, Nabas yang dijamin Islamiyah, Syekh Ahmad Al-Ansari, Syekh Yahya bin Utsman Al-Pakistani, dan lain sebagainya. Banyak sekali guru-gurunya. Dan beliau sebutkan dalam buku-bukunya. Ini tentang masyaih-masyaih dan beliau. Nah, dan juga menyebutkan sebagian guru-guru Syiah. Bukan berarti sini bangga, tapi ya bentuk syukurnya. Ya, walaupun kepada orang yang istilahnya menyeleweng orang Syiah, saya juga menyebutkan tujuannya bukan untuk yang lain, tapi untuk bersyukur kepada manusia. Mana yaskurian nas la yaskurillah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa bersyukur kepada Allah, kepada manusia yang sama dengan makhluk, nah, itu tidak bisa. Tidak akan mungkin bersyukur dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sanjungan para ulama, jangan ditanya lagi. Nah, dari timur, barat, semua yang menyanjung Syekh Mubin, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Syed Al-Bani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Rabi, nah, Syekh Saleh Fauzan, semua yang menyanjung tentang Syekh Mubin. Kemudian di akhir ada celaan dari Abdullah Bukhari itu. Nah, jadi orang yang tidak tahu bagaimana perkembangan dakwah dari Syekh Mubin, tiba-tiba ada teleponan dari Usamah Mahri kepada Abdullah Bukhari yang diandalkan oleh Al-Qumaniyun, celaan bahwasanya Syekh Mubin Khawarij. Nah, ada yang mengatakan Haddadi. Kalian dengarkan sendiri bagaimana celaan Abdullah Bukhari. Bahkan juga menghina Syekh Muhammad Mani. Syekh Muhammad Mani ini umurnya seusia Syekh Mubin. Ini tidak tahu. Nah, tidak tahu siapa Syekh Muhammad Mani. Ini kalau datang Syekh Muhammad Mani ke Damat, Syekh Mubin memuliakan. Dan beliau kawan bilhaq, dakwah di ibu kota, di sana. Nah, kemudian muncul tiba-tiba orang baru yang tidak tahu Syekh Muhammad Mani, orang yang mencelanya. Nah, jadi kalau belajarnya dengan mereka ini tentu berbahaya. Apalagi mereka biasa menyembunyikan kebenaran. Nah, yang realita, kalau nanti berseberangan, lihat akan dijatuhkan. Kemudian karangan beliau juga sangat banyak, lebih dari 40 buku. Ya, antaranya Sahih. Nah, Sahih Musnad ini malah Sahih Sahihain. Ya, ada 6 jilid sekarang. Nah, jadikan perbab. Bahkan informasinya itu Syekh Turki itu hendak menyarahnya. Nah, akan disarah oleh Syekh Turki. Allah alam sudah selesai belum? Dan juga tentang kitab Syafa'ah Walhal Khomeini yang membahas tentang Khomeini, yang sudah berkembang juga di Makkah, nah, di Saudi, aliran Syiah. Tentang sakit beliau, jadi beliau walaupun sakit demikian parahnya, nah, sakit jantung, tetap mengajar. Bahkan begitu mengajar lupa sudah dengan sakitnya. Ketika saya datang ke sana, baru aja itu jatuh, karena maktabahnya itu ada yang sangat tinggi. Jadi untuk mengambil buku-buku yang atas sekarang pakai tangga, jatuh lalu itu, nah, tangannya patah. Tapi beliau tidak istirahat untuk mengajar, tetap mengajar dalam keadaan tangannya patah. Ketika awal saya datang ke sana, tangan beliau ini patah, jadi masih mengajar. Sama juga sakit jantungnya tadi, terus mengajar. Berbeda dengan kita, baru flu aja sudah. Ini libur, santri-santri, santrinya seneng aja. Libur, baru sakit flu sudah libur. Nah, banyak liburnya. Dan beliau ini tepat waktu. Jadi ngajar tepat waktunya, ini juga merupakan kunci keberhasilan. Ini kalau orang sudah sering terlambat mengajar, apalagi sering kosong, itu santrinya malas. Ini kenyataan demikian. Maya jangan nanti terjadi kosongan. Nah, kita tinggal aja ini mak di Magetan ini udah ramai udah ini. Nah, seneng Abu Hasim nggak ada yang marahi. Ini seneng. Nah, yang biasanya yang suka marah nih kita. Jadi asyad kalau ada sebagian santri yang demikian ditinggal itu malah seneng, apa yang enak kecil. Nggak belajar ya sepak bola. Nah, ini karena hidupnya untuk main-main saja anak kecil. Yang jelas sekali lagi jangan banyak tinggalkan, suaranya nanti ada yang mewakili untuk mengisi kekosongan. Nah, istilahnya ada penjaga gawangnya, ada yang jaga. Kemudian meninggal ini ketika beliau ini sakit, sudah lama sakitnya, sampai dibawa ke Sa'dah, kemudian dari Senangan dibawa ke Mustasfa Saurah di sana. Saya dibawa ke Saudi. Nah, ibu apa suruh di Saudi pun di sana disuruh banyak minum air zam-zam. Tapi karena beliau tidak makan, akhirnya semakin rapuh. Jantungnya semakin rapuh karena banyak, terlalu banyak air. Ini disuruh mengurangi. Setelah itu dibawa ke Amerika. Setelah dari Amerika dibawa lagi. Ke Saudi. Dari Saudi ini sudah sembuh waktu itu, agak sembuh. Dan telepon juga dengan santri-santri. Bahkan pertanyaan, sekarang kan hadir di depan kita. Aindak ya akhwana, kum. Saya berdiri. Di komando dari sana, dari Saudi sana. Akhirnya muridnya juga berdiri di majlisnya itu. Suruh menjawab. Yang komando dari mana? Dari Saudi. Pernah juga mengomando dari Amerika. Aindak ya akhwana. Berdiri. Suruh berdiri. Seakan-akan syekh itu masih ada di depan kita. Kemudian sakit lagi dibawa ke Jerman. Sampai di Jerman ternyata sakitnya sangat parah. Kemudian dianjurkan untuk segera ke Saudi, bahkan berkali-kali pingsan di Jerman. Ini khawatir meninggal di sana. Ketika sudah ada isu meninggal, itu rahasia sudah selamatan di mana-mana. Sepekan sebelumnya sudah selamatan di mana-mana. Bahkan enggak jauh dari situ. Waktu itu saya jalan-jalan kampung sebelah itu. Jadi mereka rame-rame. Ini katanya adalah memperingati kematian Syekh Mukbil. Jadi bangga, senang nanti kalau Mukbil meninggal dan mal ini menjadi sarang laba-laba. Ternyata diganti dengan muridnya lebih keras lagi. Kalau kali dengan muridnya lebih keras kepada orang Syiah. Dan meninggal, waktu juga ada rujuk dari ucapan beliau kepada pemerintah Saudi dan juga disambut oleh Syekh Saleh Fauzan dan rujuknya beliau. Kemudian meninggal di sana. Namun orang-orang Syiah mengatakan meninggalnya di Amerika. Meninggal di Amerika, padahal meninggalnya di Saudi dan dikuburkan di samping gurunya, di Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika meninggal dunia, waktu itu saya tidak tahu. Ini masjid, sali-sali semua ini. Tidak ada yang saya lihat di pojokan-pojokan sepi ini. Kenapa ini? Ternyata kita tanya, itu Syekh Mukbil meninggal. Sampai 2 bulan lamanya kita ini kalau ingat Syekh Mukbil menangis. Kunjungan masyayikh mengingatkan Syekh Mukbil menangis. Apalagi wasiat yang dibacakan menangis. Kami tidak memiliki warisan. Ini mobil digunakan untuk dakwah. Demikian pula istilahnya alat pompa di sumur ini juga digunakan untuk dakwah. Beliau yang memiliki demikian diwasiatkan kepada santri-santrinya. Ini kita bersedih luar biasa sampai lama. Yang terkadang menangis, bahkan sampai waktu itu Bilal dari orang Libya sebagai muadzin, itu adanya juga menangis bersedih luar biasa. Sebelum meninggal beliau mewasiatkan waktu itu agar Syekh Yahya ini yang menggantinya. Jadi selama dalam keadaan sakit dibawa ke Sana'a, demikian pula dibawa ke Saudi, ke Amerika, kembali ke Saudi, kembali ke Jerman, kemudian dekat diminta untuk kembali ke Amerika kalau mati lebih baik daripada kembali ke Amerika melihat maksiat di sana luar biasa. Jadi selama beliau sakit yang mengganti adalah Syekh Yahya. Bahkan dari awal saya datang itu Syekh Yahya senantiasa khutbah. Itu ada juga muridnya Ahmad Sofwan, itu yang hafal kutubu sita. Kalau Sahih Bukhari jangan ditanya itu, Sahih Bukhari Muslim hafal dengan bab-babnya. Ini bertanya kepada teman-teman semua orang Indonesia. Jadi minta soal. Nanti kalau tidak bisa berikan soal, dia akan menanya. Ahmad Sofwan termasuk muridnya yang jenius. Dia rujukan beliau juga, rujukan Syekh Mukbil. Penterawah Mas Syafal juga terkena sihir. Orang Syiah. Jadi sekarang juga makan kot ini Ahmad Sofwan. Jadi di awal yang sering khutbah ini. Syekh Al-Hajuri, demikian pula Ahmad Sofwan. Bahkan Syekh Mukbil ini khutbahnya khutbah aib. Adapun Abdurrahman Adani tidak pernah khutbah. Saya ketahui di sana tidak pernah khutbah sekali. Khutbah Jumat tidak pernah. Ini makanya kalau Luqman katakan itu teman saya itu. Luqman bisanya apa? Syekh Yahya sudah khutbah. Bahkan beliau termasuk suatu murid yang dibolehkan belajar atau tidak, mau hadir di majelisnya atau tidak, tidak jadi masalah. Kemudian fatwa-fatwa diserahkan kepada Syekh Haya, mengatakan itulah teman saya. Ya mungkin teman satu, dalam satu bangku, tapi keilmuannya kan berbeda. Nah, keilmuannya berbeda. Nah, kalau mereka itu otaknya otak benar, tapi kita otak geduk, ya enggak? Otaknya otak, enggak, masalah. Jadi banyak kelemahannya. Nah, kalau kita di Indonesia, Masya Allah, sebagai orang pintar, tapi kalau di Yaman itu, dengan anak kecil aja, ya kalah. Nah, hafal. Luar biasa hafalannya. Nah, ya Syahid, ayol ikhwah, bahwasanya beliau meninggal dunia dalam keadaan santri-santrinya itu bersedih hati. Nah, sedih dengan meninggalnya beliau, kemudian diganti dengan Syahid dan wa'ala yardo menunjuli halal kursi. Jangan sampai mereka itu ridho kalau Syahid itu turun dari kursinya. Ada wasiatnya, ditulis dalam kitab yang dikarang oleh Faisal Al-Hasidi, Ma'amal Qadasi, dan lain-lainnya tentang wasiat beliau ini dengan bahasa Arab. Nah, waktu itu masih dimasukkan juga Abu Hasan Misri, tapi itu di atas. Itu yang mengingatkan, jadi kalau wasiat yang asli tulisan pakai nah, tangan itu letakkan bagian atas begitu, ada nah bagian di selang apa di pinggir bagian atas. Ternyata itu dah diingatkan oleh Abu Hatim, jadi pengawalnya Abu Hasan Misri. Kalau itu tidak disebut. Nah, kalau orang-orang sudah membicarakan Syekh Haya, Syekh ini ya Al-Hajuri membicarakan Abu Hasan Misri. Syekh Haya mengatakan jauh. Fa innahu yatakallam bil hawa. Dia biarkan dia. Karena dia Syekh Haya tidak membicarakan dengan hawa nafsunya. Jadi di awal yang menjelaskan tentang gebrokan Abu Hasan Misri itu Syekh Haya. Yang lain belum berbicara. Bahkan ulama-ulama Yaman itu masih membela seperti Syekh Al-Imam mengatakan Abu Hasan indana imam. Itu rekamannya. Abu Hasan Syekh kami adalah imam. Demikian pula kitab Al-Ibalah yang dipakai rame-rame oleh Muhammad Sewet. Nah, dikaji. Nah, dan juga dibela oleh Mustafa Abu Abaya. Dikaji Ambon mengatakan Al-Ibalah kitab sesat-sesat. Otak lu itu yang nyeleweng. Nah, kita bilang otak lu yang nyeleweng. Nah, ini bela. Tapi saya hanya mengatakan kitab sesat. Nah, kitab sesat. Dari awal itu. Dan direkomendasi oleh ulama-ulama Yaman. Ia masuk dikatakan sebagai al-hali wal-akdi. Kalau jadi nanti khilaf, jadi mereka yang menyelesaikannya. Dia rekomendasi. Dan Syarobi menyetujui. Ternyata Syarobi itu husnudun kepada para masyaih Yaman. Kemudian di akhir suruh memperhentikan beredarnya kitab Al-Ibalah. Ini kitab yang sesat. Nah, jadi sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Hayyan, juga ada bantahan dari Syekh dan Syekh Said Da'as yang dia juga terbunuh oleh orang Syiah. Nah, ada fitnah yang sekarang ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama sebelum saya pulang. Ini sudah 2 tahun atau 3 tahun lamanya. Di awal-awal dakwah itu biasa Abdurrahman aja nih. Itu kalau kita mau keluar dakwah minta izin. Nah, minta izin kepada Syekh Haya ini mau dakwah. Dan Syekh juga memberikan sanjungan kepada Abdurrahman aja nih, bahkan disuruh berkali-kali untuk muhadharah. Nah, saya itu memberikan sanjungan. Begitu ada ziarah ke Saudi ternyata berubah. Mulai ada celaan-celaan kepada Syekh Haya. Nah, apalagi dengan tatkala dia mendirikan markis, padahal dia ini berada di markis Syekh Haya. Kalau seandainya ada santri di sini mau mendirikan markis tempat lain kemudian mencatat santri-santri yang mau pindah ini tidak punya adab. Kalau ingin mendirikan markis sudah pergi aja dari sana. Nah, terserah yang dari Damat mau pindah atau tidak. Bukan mencatat siapa-siapa yang pindah. Ini tidak punya adab namanya. Diingatkan berkali-kali. Nah, dengan cara yang lembut dan sebagainya. Sampai akhirnya ada celaan bahwasanya Aku tidak melihat orang yang paling ini pendusta yang paling apa ini pendengki daripada Yahya al-Hajuri. Nah, bahkan terakhir apa yang disebutkan oleh Abu Dahda menukilkan pembicaraan Rahman Adani bahwa teman-teman yang berjihad di sana itu hanya untuk mencari makan dan diboikot selama 70 hari. Tidak makan, dimakan pur ayam itu. Sampai makan pur ayam. Dikatakan pembelaan ini hanya untuk mencari makan. Nah, ini sungguh ucapan yang luar biasa. Nah, sampai korban dari Indonesia berapa? Dari Amerika, dari Malaysia, banyak sekali. Tertumpah darah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ternyata dikatakan hanya untuk mencari makan. Nah, ini penghinaannya. Kalau Abdullah Marai jangan ditanya lagi. Dari awal sudah mengatakan saya ini majnun. Saya itu adalah gila. Nah, banyak mengingkari ketika diingatkan tentang yayasan. Nah, mengingkari tidak punya yayasan. Majalah punya yayasan. Ketika diingatkan supaya tidak ngemis. Nah, tersaulat. Mengingkari. Sampai mengarang kitab Mi'yar. Nah, banyak kedustaannya. Padahal banyak saksi-saksinya. Bahkan dia biasa muhadarah kesana kemari untuk minta dana. Bahkan muadzin di sana digaji. Muadzin di maksudnya Abdullah Marai digaji. Berbeda dengan teman. Nah, para pengajarnya enggak ada digaji. Nah, para pengajarnya aja enggak ada yang digaji. Akhwani wa akhwati asalamualaikumullah. Inilah sekilas. Nah, berkaitan dengan perjuangan dakwah si mobil yang beliau nabawang di atas kelemah lembutan dan menyandarkan semuanya kepada Allah SWT, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan beliau mengatakan lebih banyak di sana di Saudi dulu, di Jami' Islamiyah masih banyak orang yang lebih pintar daripada saya. Tapi di mana dakwah-dakwah mereka sekarang? Nah, di semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Dan di sini juga sesalahnya bagi kita untuk bersabar dalam berdakwah. Satu orang aja dapat hidayah, patut kita syukuri. Keberuntungan tersendiri bagi dai Allah, walaupun seorang. Nah, dan mungkin tidak bisa kita lama pertemuannya, ini sudah habis waktunya. Kita hanya sekedar ziarah kemari. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, misalnya ada pertanyaan karena habis waktunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.